Ini jiwaku yang luluh terbalut denyut rindu mengibaskan hasratku bertemu dirimu kasih. Thank you. dadaku di sisimu. Niatku tulus untukmu, buang ragumu, indahkan hidupmu bersamaku, rebahkan jiwamu, asmaraku cerita lalu bersamaku, rebahkan hidupmu. Di hatimu ketuk pintuku, lara cintamu dulu bijakkan aku memilikimu bersamaku, rebahkan jiwamu, asmaraku ada dariku. Kaji kembali semua salah, diredam harus dibatasi. Ada arah mulia dituju, dewasa kita terus melangkah bergandengan. Marah diam egoku, inilah ku terbaik terbijak hanya untuk utuhnya kita. Dengarlah aku jujur tulus bicara, semua marah diam egoku, inilah ku terbaik terbijak hanya untuk utuhnya kita, hanya untuk utuhnya kita, hanya untuk